Ahmad Pakis, Bapak Edi Susanto. Hadirin hadirat, jemaah Majlis Maulid Ta'lim Riyadhul Jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang kita tunggu-tunggu kerawuhan beliau, yaitu guru kita Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus, dan juga alhamdulillah dengan rombongan beliau, cucu daripada Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husin bin Anis Al-Habsyi. Alhamdulillah dua cucu dari Habib Anis ini telah di tengah-tengah kita semuanya. Mudah-mudahan dengan datangnya cucu sahibul maulid, hadir pula datuk-datuk beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung mari kita dengarkan mau'idhoh hasanah yang akan sampaikan oleh Al-Zad Da'ilallah Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus kepada beliau. Fal-Fadl fa'al mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar di seantero jagat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam yang mulia ini, malam Jumat yang pertama di bulan Maulid, sekaligus kita masuk di malam hari ini tanggal 1 Rabiul Awal. Hari ini adalah hari pertama kita masuk bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan subhanallah, pada tahun 1435 Hijriah ini bulan Maulidnya diawali dengan malam Jum'ah, di mana malam Jum'ah dinyatakan oleh Rasul Muhammad SAW dalam sebuah hadis, bil makna kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat di malam Jum'at dan di hari Jum'at. InsyaAllah ini sebagai pertanda akan tersebarnya rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW di tahun-tahun ini dan tahun-tahun setelahnya. Sehingga insyaAllah setelah ini, negara-negara dengan mayoritas umat Islam dimanapun berada akan mendapatkan keamanan, ketentraman dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala telah menjanjikan barang siapa bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri telah menyatakan dalam sebuah ayat Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Semuanya diperintahkan solawat. Allah telah mengawali dengan solawat. Para malaikat selalu bersolawat. Tidak ada yang berhenti, malaikat Allah itu terus bersolawat dimanapun berada. Kalau kita ikut bersolawat, maka kita masuk dalam jajaran khusus orang-orang beriman yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Karena tidak semua orang yang beriman mendengar panggilan ini, tidak semua orang yang beriman mendengar seruan ini, sehingga banyak orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul SAW, beriman kepada surga, beriman kepada neraka, beriman kepada malaikat, beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dengan keimanan yang bagus, tapi sayang tidak semuanya mendengarkan perintah Allah ini, sehingga hari-harinya, waktu-waktunya tidak diisi dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu kalau kita mendapatkan seruan ini oleh Allah, dari Allah, kemudian kita bisa mendengarnya dan kita banyak-banyak bersolawat, maka Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi dalam kitab Maulid Simtudur menyatakan, min khawasil mu'minin, orang-orang yang mau bersolawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mau mengucapkan banyak solawat, maka itu bukan mukmin biasa, tetapi min khawasil mu'minin, dari kolongan khusus orang-orang yang beriman, orang-orang yang sama kedudukannya dengan para malaikat yang bersolawat dengan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, surganya Allah Taala dihias dengan solawat. Surganya Allah Ta'ala menjadi lebar dan luas dengan solawat. Setiap detik surga itu menjadi luas, semakin luas, semakin luas dengan adanya orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kehebatan solawat ini menunjukkan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan semuanya bersolawat karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, saat Allah sebagai Sang Maha Pencipta, Allah sendiri, Allah berkehendak untuk menciptakan dengan cinta, menciptakan dengan kasih, menciptakan dengan sayang, menciptakan dengan penuh cinta makhluk yang menjadi simbol cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang menjadi penebar cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ciptakan manusia yang paling sempurna, makhluk yang paling indah, makhluk yang paling luar biasa, makhluk yang tiada taranya. Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Karena itulah dalam sebuah hadis dalam kitab Maulid Simtudurar disebutkan, ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Maka Rasul pun menjawab, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asyai nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah sesungguhnya sebelum Allah taala menciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan terlebih dahulu nur, cahaya, hakikat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurih, dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi diciptakan dari cahaya Allah, dan Nabi dalam wahyunya yang qadim telah menyatakan, Allah dalam wahyunya yang qadim telah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nur ini sebagai rahmat, maka dari nur inilah kemudian Allah ciptakan seluruh makhluknya, Allah ciptakan kita semua. Karena itulah di dalam Al-Quran seorang sufi menafsirkan arti ayat Allah yang mewahyukan, wa fi anfusikum wa'lamu anna fikum Rasulullah, wa'lamu anna fikum Rasulullah, wa'lamu, ketahuilah kalian semua, anna fikum, anna bahwasanya sesungguhnya, fikum fi dzarfiyah, pada diri kalian semua Rasulullah, ada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli tafsir zahir mengatakan anna fikum, fi yakni ma'akum, fi yakni bainakum, fi artinya di antara kalian, fi artinya bersama kalian, fi artinya di tengah-tengah kalian, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu disampaikan kepada orang-orang yang tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ahli ilmu zahir mendapatkan tafsir yang beda dengan ahli ilmu batin, orang-orang yang punya ilmu batin, para awliya wassalihin. Sebagai tambahan ilmu buat kita semua, para awliya menafsirkan dengan tafsir yang sedikit lebih luas, wa'lamu anna fikum, ketahuilah bahwasanya fi bukan berarti bersama, fi bukan di antara, fi bukan di tengah-tengah, tetapi fi ya berarti fi. Fi artinya pada, pada fikum, pada diri kalian, Rasulullah, ada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dalam diri kita semua, dalam diri Anda semua, ada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud ada Nabi Muhammad SAW bagaimana? Ada hubungan yang kuat, ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ruh seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah dari nurnya ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu disebut sebagai Abul Arwah, sebagai ayahnya semua ruh. Karena itulah dikatakan kalau Nabi Adam alaihissalam Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia jasad ini, tetapi Nabi Muhammad sallallahu Abul Arwah, bapaknya ruh seluruh umat manusia. Ruh kita ini semua terlahirkan dari ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu seseorang yang pengen semakin dekat dengan Rasul, yang pengen semakin kuat ikatannya dengan Rasul, yang pengen nurnya bertambah, hendaknya dia mengambil dari nur yang agung tersebut, nur Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mengambilnya? Yaitu dengan memperbanyak solawat kepada baginda Muhammad SAW. Alhamdulillah, Anda semua, kita semua, tiap malam dikumpulkan di Majlis Riyadhul Jannah ini, selama bulan Maulid bahkan lebih, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat sambil membaca sejarah kehidupan Nabi yang disusun oleh seorang wali, bukan sembarang wali, yang disusun oleh seorang ulama, bukan sembarang ulama, yang disusun oleh seorang cucu, bukan sembarang cucu, yaitu yang disusun oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Boleh ambil nafas? Terlampau cepat. Biar berkah waktunya. Singkat, padat, selesai. Setuju? Ya, gak usah lama-lama ya. Jam 12, selesai. Kurang. Haus akan ilmu. Boleh kita bicara ilmu? Santai-santai ya. Tadi itu mukaddimah, cepet gitu. Paham atau enggak paham? Intinya begini, yang pertama kali diciptakan Allah adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Jabir, dari nur tadi Allah ciptakan seluruh makhluknya. Surga ya dari nurnya Rasul, bumi, matahari dari nurnya Rasul, Anda semua dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu antara kita dengan Nabi Muhammad SAW ada hubungan yang sangat, sangat kuat, yang tidak dapat dipisahkan. Karena itulah Rasulullah SAW selalu menanti umatnya. Rasul selalu merasa bertanggung jawab kepada umatnya. Rasul sangat sayang kepada umatnya. Karena itu Rasul menyatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku bagus untuk kalian semua, wafatku juga bagus untuk kalian semua. Beliau menjelaskan bagaimana wafat beliau bagus untuk kita semua. Kalau aku wafat, maka nanti amal kalian akan disodorkan kepadaku, dilaporkan kepadaku. Kalau ternyata amal kalian itu bagus, hamidullah, maka aku akan bersyukur, aku akan memuji Allah karena umatku amalnya bagus. Tetapi kalau amal kalian buruk, maka aku akan istighfartullah, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk kalian semua yang amalnya buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hubungan cinta yang sangat besar antara Nabi Muhammad SAW dengan kita semua, cintanya yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW, Rasul di alam barzah sana tidak berhenti memintakan ampun untuk kita semua. Karena itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat disuruh mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shalah artinya selawat, itu ad-doa. Selawat itu doa. Makanya ketika diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian semua, salamlah kalian semua kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang soleh dari kalangan sahabat kebingungan harus berdoa seperti apa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diucapkan. Maka datanglah menghadap para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, amma salam faqad arafna, ya Rasulullah, kalau ucapan salam kami udah ngerti, biasa assalamu alayka ya ayuhan nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, kami sudah tahu, amma salah, tapi kalau selawat mendoakan engkau, apa yang harus kami ucapkan, apa yang kami harus doakan? Maka saat itulah Rasul SAW mengajarkan untuk mendoakan Nabi dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan dalam hadis yang lain, intinya Rasul tidak mengatakan doakan saya begini, doakan saya begitu, tetapi kita disuruh minta tolong kepada Allah. Kita disuruh minta tolong kepada Allah. Kulu ucapkan saja Allahumma, ya Allah tolong, salli, engkau yang mendoakan Nabi Muhammad SAW, engkau yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Kami tidak mampu, kami tidak bisa menjalankan perintahmu sepertinya engkau maksud, wahai Allah. Karena kedudukan Nabi terlampau mulia, kedudukan Nabi terlampau agung. Jadi tolong ya Allah, engkau yang bersolawat, engkau yang bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kedudukan Rasul SAW terus meningkat, terus naik. Kenapa? Karena Allah tidak pernah berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali solawat Allah di azali berlaku selama-selamanya ilal abad, abad, abad. Dan solawat paling mereka tidak akan berhenti. Dan kita semua beruntung. Kenapa? Begitu kita masuk dalam samudra solawat berkat wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapatkan solawat langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak membalas, yang berhak membalas orang yang mencintai kekasih Allah, hanyalah Allah yang mencintainya. Yang berhak membalas orang yang berbuat baik kepada orang yang dicintai Allah adalah Allah langsung. Makanya ketika ada orang mau bersolawat, maka Allah nyatakan, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diajak bersolawat setiap malam Ahad biasanya, membaca maulid simtud duror. Banyak memang buku maulid, semuanya mulia. Tapi simtud duror ini punya keistimewaan tersendiri. Bagaimana keistimewaannya? Satu, simtud duror merupakan buku maulid yang disusun di akhir zaman oleh kutbus zaman. Sebelum-belumnya ada maulid. Tetapi kemudian muncul maulid simtud duror ini di akhir zaman, 100 tahun yang lalu. Kurang lebih 100 tahun yang lalu. Disusun oleh siapa? Kutubuz zaman. Seorang kutub di zamannya. Pimpinan para wali di zamannya. Tentunya tidak sama maulid yang kita susun dengan yang disusun oleh seorang kutubuz zaman. Siapa kutubuz zaman di waktu itu? Kutubnya siapa? Pimpinan seluruh walinya siapa? Yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang lahir pada tahun 1259 Hijriah dan wafat pada tahun 1333 Hijriah. Lahir di kota Qasam dan wafat di kota Siwun. Dimakamkan di kota Siwun di Hadramut. Habib Ali ini punya keistimewaan yang luar biasa karena kurang lebih umur 19 tahun ketika beliau itu diminta oleh ayahnya yang merupakan Mufti Al-Haramain, Mufti Mekah dan Madinah, yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang berpisah cukup lama dengan anaknya semenjak kecil. Habib Muhammad ini meninggalkan anaknya bersama ibunya, kakak-kakaknya semua diajak ke Mekah. adik yang masih kecil ini ditinggal di kosam bersama ibunya untuk menemani ibunya, dan karena usianya masih kecil, ditinggal kemana? Ditinggal pergi dakwah. Karena orang-orang soleh terdahulu, dakwah itu, dakwah adalah pekerjaan nomor satu. Anak dan istri itu nomor sekian, karena dakwah adalah pekerjaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah adalah tugas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya anaknya juga sudah mampu ditinggal, tentunya istrinya juga sudah mampu ditinggal, istrinya ridha ditinggal, istrinya juga sama, seorang waliyah, seorang yang salihah, tidak seperti istri-istri zaman sekarang. Ngaji terus, kapan ki melaku-melaku nih? Gak seperti si zaman sekarang, cuman pengajian terus, kapan kita shopping, kapan kita jalan-jalan, kamu cuman sholawatan aja, kapan kita ini mau touring, mau ini, kapan? Itu istri zaman sekarang ya Pak ya? Betul? Betul tuh Bu. Lain dengan istri-istri yang sholihah, ketika punya seorang suami yang da'i ilallah, talibul ilim, suami yang cari ilmu, suami yang menebarkan ilmu, istri ini begitu cinta kepada suaminya, sehingga pernah ada satu orang soleh di Hadramut sana, anak-anaknya tanya kepada sang ibu, dari mulai lahir sampai dewasa, gak pernah ketemu bapaknya. Maka nanya ini kepada ibunya, Bu, kami ini anak yatim kah? Maka ibunya menjawab, tidak nak, kamu punya bapak. Lah mana bapak saya? Bapak kamu itu kalau malam menjelang subuh pulang ke rumah, lihat kalian masih tidur, setelah itu balik lagi ke atas gunung, ibadah di sana, nanti malam kembali lagi, tiap hari seperti itu. Jadi kalau datang waktu kalian tidur, kalau pergi ya kalian sudah belum bangun, itu bapak kalian. Termasuk Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, kalau sudah dengar kata dakwah perintah dari gurunya, maka ditinggalkan semua karena Allah dan Rasulnya. Sehingga pernah suatu waktu beliau dari luar kota pergi dakwah sampai di kota Trim, dipanggil oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka beliau tidak pulang ke rumahnya, langsung ke rumah gurunya. Gurunya berkata, wahai Muhammad, kamu sekarang berangkatlah ke Mekah, dakwah ke sana. Beliau tidak pulang, langsung angkat-angkat barang, berangkat ke Mekah. Enggak pakai mikir, istri saya nanti bagaimana, anak saya nanti bagaimana, kehidupan di Mekah bagaimana. Karena hormatnya kepada sang guru, karena taatnya kepada sang guru, karena perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istrinya as-salihah, al-arifah billah, hababah alawiyah, seorang yang luar biasa. Beliau itu sangat cinta pada suaminya. Maka ketika suaminya berangkat seperti itu, disemangatin. Bukan kemudian suaminya dijelek-jelekin, suaminya kemudian dikasih kata-kata yang gak enak, tidak. Berangkatlah wahai suamiku, anaknya ya dididik, anaknya dirawat. Nah ketika sekian lama gak ketemu ayahnya, sang ayah kangen kepada anaknya, kangen kepada Habib Ali. Maka usia 19 tahun, kurang lebih waktu itu 18 tahun, Habib Ali dipanggil ayahnya untuk berangkat ke Mekah, belajar di Mekah. 2 tahun di sana, di bawah bimbingan ayahnya, 2 tahun. Umur 19 tahun, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ketika ziarah kepada kakeknya tercinta, kakeknya yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ziarah kepada Kanjeng Nabi SAW, Habib Ali melihat secara langsung Rasulullah SAW di makam beliau, muncul menghadapkan dirinya kepada beliau, dan beliau menghadapkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW di umur 19 tahun dalam wujud dan rupa yang asli, yaitu ru'yah yaqodoh, melihat secara nyata. Mungkin ada orang-orang yang tidak percaya bagaimana orang yang masih hidup bisa melihat secara langsung kasat mata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya mungkin Rasul tidak menjelaskan, kita bingung menjawabnya. Tetapi karena Rasul menjelaskan, jangan banyak mikir terhadap sabda Rasul, jangan banyak mikir terhadap ucapan Rasul, tinggalkan pikir kita, gunakan iman kita. Karena hidup ini dengan iman, bukan dengan pikiran-pikiran kita. Kenapa saya katakan bukan dengan pikiran kita? Jujur saja, pikiran bapak, pikiran ibu, pikiran saya sejak kecil sudah dididik oleh banyak faktor. Orang tua kita, lingkungan kita, mass media, macam-macam masuk ke pikiran kita. Sehingga pikiran yang kita gunakan untuk bimbing diri kita ini seringkali pikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan para awliya wassalihin. Makanya kembalikan dengan iman. Rasul telah menyatakan dalam sebuah hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi, atau kama qala sallam, siapa melihatku di alam mimpi, dia telah melihatku secara nyata karena setan tidak mampu menjelma menyerupai diriku. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, man ra'ani fil manam sayarani yaqobatan, siapa yang melihatku di alam mimpi maka dia akan melihatku di alam nyata secara kasat mata, langsung melihatku. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul mengatakan orang yang pernah mimpi akan melihat secara kasat mata, maka jangan ragukan setiap orang yang soleh, yang bertakwa, yang jujur, yang amanah, yang berilmu, yang berakhlak, yang punya sifat-sifat para aulia. Kalau beliau itu memang bertemu dengan Rasul Muhammad SAW, maka itu bukan sesuatu yang mengada-ada, bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan, tetapi itu merupakan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Sehingga siapa yang tidak mempercayai cerita-cerita seperti ini, sama saja dia tidak mempercayai ucapan Nabi Muhammad SAW, dan dia lebih mempercayai otaknya, lebih mempercayai pikirannya, dan dia kesampingkan sabda Rasul SAW yang begitu jelas disampaikan kepada umatnya. Nih Habib Ali, sekilas saja. Beliau dikatakan kutub. Lagi asyik beliau tidur, datang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketemu Habib Ali nih. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, Sultanul Awliya. Siapa yang enggak kenal Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah? Semua orang kenal. Kalau Muslim enggak kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu termasuk aneh. Termasuk aneh. Kalau Muslim benci Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Muslim super aneh. Muslim super aneh. Muslim mengkafir-kafirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Muslim super aneh. Tapi kalau Muslim cinta pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, biasa. Ini benar, ini biasa, itu wajar, normal. Karena beliau Sultanul Aulia, pimpinan para aulia. Di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cuma dengan duduk di alun-alun berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersama santri-santrinya. Dari hasil zikir berjamaah seperti itu, yang mungkin sekarang sebagian orang suka menyalah-nyalahkan orang yang duduk zikir berjamaah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di masanya, di alun-alun Baghdad, zikir seperti itu, lebih dari 5.000 Yahudi masuk Islam. Lebih dari 5.000 Yahudi masuk Islam. Sedangkan kita mau mengislamkan satu Yahudi saja enggak bisa. Non-Muslim biasa kita islamkan susah. Ini Yahudi yang musuh Islam, 5.000 masuk Islam karena mendengar suara zikir jamaahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendatangi Habib Ali Al-Habsyi. Tentunya rentan waktu beliau kan jauh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah meninggal dunia. Mendatangi Habib Ali, yang meninggal mendatangi yang hidup. Mungkin sebagian orang mengatakan ini cerita khurafat, ini cerita yang enggak benar, ini cerita yang mengada-ada dan lain sebagainya. Masa orang mati bisa ketemu orang yang hidup? Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada orang ngomong seperti ini, berarti tidak pernah belajar Al-Quran dengan baik, tidak pernah belajar hadis Nabi dengan baik. Coba kita lihat ayat Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwas sami'ul basir. Tafsirnya macam-macam. Sesungguhnya dia Allah as-sami'ul basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam tafsir yang lain, innahu, sesungguhnya dia Nabi Muhammad SAW as-sami'ul basir, punya penglihatan, punya pendengaran yang luar biasa dan punya penglihatan yang luar biasa. Makanya di malam Isra dan di malam Mi'raj, Nabi manusia biasa masih hidup dengan jasad dan ruhnya. Maka beliau di Masjidil Aqsa bisa ketemu dengan semua Nabi yang sudah meninggal dunia dan yang masih hidup seperti Nabi Khidir alaihissalam. Beliau bisa lihat, bahkan beliau itu bisa mimpin sholat. tentunya beliau juga dialog seperti yang kita lihat ketika ke langit, dialog dengan para nabi dan rasul yang ditemuinya di setiap langit. Artinya manusia yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Rasul, al ulama warasatul anbiya, beliau-beliau bisa mewarisi Rasulullah, juga bisa dialog dengan yang meninggal dunia, dan yang meninggal dunia bisa mendatangi yang masih hidup. Tentunya bukan seperti anggapan film-film yang enggak benar, cerita-cerita yang enggak benar di masyarakat, orang yang gantung, orang yang ketabrak, orang yang bunuh diri, rohnya penasaran, gentayangan, mendatangi yang masih hidup. Itu adalah cerita-cerita yang ngawur, yang kadang dipercaya oleh umat Islam yang punya iman. Kok percaya ada orang bunuh diri, rohnya gentayangan? Perlu ditegaskan, orang yang bunuh diri, na'udzubillah min dzalik, rohnya itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, di alam kubur disiksa, di barzah disiksa. Bagaimana roh yang disiksa kok bisa gentayangan? Yang bisa gentayangan itu cuman rohnya orang-orang yang soleh, bisa keliling dari satu majelis ke majelis yang lain. Karena itu hadirin, datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Setelah kira-kira wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Habib Ali itu kan jauh, ratusan tahun, datang ketemu Habib Ali, kemudian berkata, ya Ali, wahai Ali, tolong kamu sebut-sebut saya di majelismu. Wahai Ali, tolong kamu sebut-sebut saya di majelismu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meminta tolong kepada Habib Ali, tolong kamu sebut-sebut saya di majelismu. Maka saat itulah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memerintahkan kepada putra beliau, Al-Habib Muhammad, wahai Muhammad, mulai besok baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di pengajian sayang saya. Maka setiap pengajian siang dibacakan sebagian dari manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Kemudian datang di zaman itu orang-orang soleh minta kepada Habib Ali nama untuk anak-anak yang lahir. Saat itu datang di hari itu juga ada berapa anak laki yang lahir, minta nama, maka dikasih nama Sami Abdul Qadir, namakan anak itu Abdul Qadir. Datang lagi, namakan anak itu Abdul Qadir. Datang lagi, namakan anak itu Abdul Qadir. Dan semua yang hari itu dinamakan Abdul Qadir oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi orang-orang yang luar biasa. Di antaranya adalah Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah. Di antaranya lagi adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf Solo, ayah dari Habib Syekh. Kita ketahui ayah dari Habib Syekh, Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, meninggal sebagai imam solat Jumat. Imam solat Jumat dalam keadaan sujud, dan sujud yang terakhir. Dalam keadaan sujud dan sujud yang terakhir. Mau berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, udah pamit sama keluarganya, aku akan meninggal dunia, maafkan semua kesalahanku. Berangkat dengan pakaian yang baru, dengan serba baru semuanya, sampai di masjid, titip amanat kepada yang di belakangnya, duduklah kamu, sholatlah di saf yang pertama, di belakang saya, wahai Najib bin Toha bin Abdul Azgaf, almarhum, nanti kalau terjadi sesuatu kepada diri saya dalam sholat, gantikan saya sebagai imam. Pas sujud terakhir, beliau tidak bergerak, maka digantikan selesai sholat, ternyata dilihat sudah meninggal dunia dalam sujudnya. Ini keberkahan nama Abdul Qadir yang diberikan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Lah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi nyusun maulid simtud durar. Beliau menjamin. Dikatakan oleh para awliya di zaman itu yang bertemu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai di zaman ini? Maka Rasul menjawab, Ali bin Muhammad Al-Habsyi, manusia yang paling aku cintai di zamanku, di zaman itu 100 tahun yang lalu, adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian Habib Ali mengatakan, siapa yang baca maulid simtud durar, maka kekurangan-kekurangannya dalam ibadah yang tidak bisa dikerjakan, yang nyontoh wali-wali terdahulu itu sholat malam 100 rakaat, 200 rakaat, puasa Daud, zikir ribuan, ratusan ribu zikir, kita enggak mampu menirunya, tidak mampu mencontohnya, maka Habib Ali menjamin siapa yang baca maulid simtud durar ini, kelebihan-kelebihan yang dimiliki para wali itu, pahalanya akan diberikan kepada orang yang baca maulid simtud durar, untuk menambal kekurangannya. Dan Habib Ali menganjurkan, hendaknya kalian menghafalkan simtud durar ini, meskipun cuma satu fasal, meskipun cuma satu pasal. Untuk apa? Sangu ngadep Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, saya hafal satu pasal Maulid Simtud Durar. Kenapa? Karena dalam satu riwayat diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bukan orang lain yang cerita. Ada seorang orang soleh di kota Siwun berkata kepada Habib Ali, wahai Habib Ali, di tengah pembacaan Maulid Simtud Durar, ada orang soleh yang melihat datangnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul membuka kitab Maulid Simtud Durar, membacanya, dilihat lembar demi lembar, satu baris demi satu baris, dilihat oleh Rasul sampai akhir Maulid Simtud Durar. Karena cintanya Rasul Muhammad SAW kepada Maulid Simtud Durar ini. Karena itu hadirin, Maulid Simtud Durar sebarluaskan, khususnya di bulan Maulid ini. Baca di mana-mana, ajarkan pada anak turunan kita untuk membaca Maulid ini dan cinta kepada Maulid ini. Karena siapa yang cinta Maulid ini berarti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membenci Maulid ini berarti membenci Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena isi dari buku Maulid ini adalah semuanya solawat, semuanya ajaran tentang akhlak, semuanya cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, boleh narik napas lagi. Saya belum ceramah ini. Baru mukaddimah. Kan baru menjelaskan tentang Habib Ali, tentang Simtud Durar. Dan penjelasannya itu super super super super super super super super super super super super super super singkat. Super super super super singkat. Kalau mau panjang lebar, enggak bisa. Mau kita mau jelaskan kekayaan laut, bisa enggak? Enggak bisa. Ini super super singkat. Sampai orang-orang soleh itu cuma ngantongin Simtud Durar. Kemana-mana cuma dikantongin. Kenapa? Barokah ye. Dikantongin buku Simtud Durar itu. Untuk apa? Cari barokahnya. Yang susah menghafalkan Al-Quran. Nih jaminan dari Habib Ali. Yang susah menghafalkan Al-Quran, pengen ngapalin Al-Quran. Banyak kan tuh orang-orang yang mau ngapalkan Al-Quran susah. Kadang ada yang puasa satu tahun untuk hafal Quran. Berat gak puasa satu tahun? Kan berat puasa satu tahun. Dikasih cara yang mudah sama Habib Ali. Mau gampang ngapalin Al-Quran, hafalkan Simtud Durar. Kalau udah hafal Simtud Durar, insya Allah ngapalin Al-Quran mudah. Kenapa? Ini kuncinya. Kunci untuk membuat hafal tuh ini. Ini kuncinya. Kalau udah hafalin, insya Allah mau ngapalin yang lain itu mudah. Kenapa? Ini nur. Ini adalah nur, ini adalah cahaya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya pengen menyampaikan tema ceramah yang singkat, padat, insya Allah manfaat untuk diri saya dan hadirin semuanya. Boleh nanya? Jenengan cinta enggak kepada Nabi Muhammad SAW? Cinta enggak? Coba yang hadroh. Lagu ini udah bisa belum? Rohatil. Wabari min Ahmadi rahati atyar tashdud fi layali al-maulid wabari kun nur yabdu min ma'ani Ahmadi wabari kun nur yabdu min ma'ani Ahmadi وبريء النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله nama ayahnya Aminah ibundanya Abdijah Talib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka lanjut oh, الخيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد روحتي الأطيار تشدو بالليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد itu cuman sekedar contoh. Ya, itu cuman sekedar contoh. Kalau diteruskan tambah 10 menit. Saya hafal betul itu. Ini qasidah yang ngarang Habib Rizik Syihab. Qasidah ini dikarang oleh seorang pahlawan Islam, Habib Rizik Syihab. Seorang ulama yang tidak takut laumatalaim, yang tidak takut celaan siapa yang mencela. Seorang ulama yang berjuang, yang insya Allah dengan keikhlasan. Seorang ulama, seorang cucu yang cinta kepada kakeknya. Beliau mengarang sebuah syair yang cukup indah, yaitu kisah sang Rasul, maulid Nabi Muhammad SAW. Singkat, padat, tepat, ajarkan kepada semua anggota keluarga kita, anak-anak kita, agar anak kita kenal siapa itu nama kakek. Siapa itu putri Rasul, agar anak kita kenal kapan itu Rasul menikah, agar anak kita kenal, agar anak kita kenal kapan ayah Rasul wafat, agar anak kita kenal kapan ibu Rasul wafat, agar anak kita kenal kapan kakek Rasul wafat, agar anak kita kenal bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aneh wahai saudara-saudaraku, jika kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, jika kita mengaku cinta kepada manusia yang paling dicintai Allah, sedangkan ayah ibunya kita tidak mengenal, kita tidak mengenal sejarah bagaimana ayah Rasulullah, tidak mengenal bagaimana sejarah ibu Rasulullah, tidak mengenal bagaimana sejarah kakek Rasulullah, tidak mengenal bagaimana sejarah Khadijatul Kubra, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengerti bagaimana cinta Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah, seorang wanita yang luar biasa, wanita yang sebelum dinikah oleh Nabi Muhammad SAW merupakan wanita yang paling mulia di zamannya, wanita terkaya di Jazirah Arab, wanita yang telah berusia 40 tahun dan telah memiliki anak. Beliau saat itu dilamar oleh pembesar-pembesar yang ada di Jazirah Arab, pembesar Mekah, pembesar Madinah, semua melamar Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena Khadijatul Kubra mulia, cantik jelita, luar biasa kekayaannya dan cerdasnya luar biasa. Semua melamar, pengen menjadi suaminya. Tapi Sayyidah Khadijah menolak semuanya dan beliau memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Khadijah membuat siasat agar bisa memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menikahlah Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Setelah menikah dengan Rasulullah SAW, semua kekayaan Sayyidah Khadijah dibaktikan untuk membela suaminya, untuk membantu suaminya, untuk menyemangati suaminya. Bukan cuma hartanya, dirinya, tenaga, fikirannya digunakan untuk membaktikan hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan agama Allah. Sehingga siapapun di antara kita yang saat ini telah bersyahadat, yang saat ini telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, semua bekat perjuangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Karena kemuliaan perjuangannya tersebutlah, maka Allah Ta'ala mengutus Malaikat Jibril alaihissalam di masa hidupnya Sayyidah Khadijah. Saat itu datanglah Malaikat Jibril mengetuk pintu, menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah Assalam, Allah Zat yang Maha Selamat dan Menyelamatkan, yukri mengirimkan salam untuk Khadijah istrimu. Coba bisa kita bayangkan, Allah Zat yang Maha Salam mengirimkan ucapan salam kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah? Semua kekayaan dihabiskan untuk perjuangan demi selamatnya kita semua, demi masuknya kita Islam hari ini. Semua berkat perjuangan Sayyidah Khadijah, sehingga 3 tahun sampai Sayyidah Khadijah waktu itu bersama Rasul dikucilkan oleh orang-orang yang mengucilkan Nabi Muhammad SAW, sampai Rasul dan para sahabat makan rerumputan, makan dedaunan, itu dihadapi dan dijalani oleh Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai mohon maaf, buang hajatnya saat itu persis seperti kotoran kambing, hadirin dimuliakan Allah. Karena apa? Karena tidak ada gandum yang bisa dimakan. Yang dimakan adalah dedaunan dan rerumputan. Sayyidah Khadijah sangat dicintai oleh Rasulullah. Punya putri dari putri-putri Rasulullah SAW. Dan punya putra dari putra-putra Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Sayyidah Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Maka kita simak bagaimana kisah ketika suami dari Sayyidah Zainab yang saat itu belum memeluk agama Islam ditawan oleh pasukan muslimin. Dan saat itu dibutuhkan tebusan untuk membebaskan pasukan yang ditawan. Maka Sayyidah Zainab mengirimkan kalung yang dimiliki kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika melihat kalung itu, Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata. Rasulullah menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Karena ketika melihat kalung itu, Rasul teringat kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa teringat pada Sayyidah Khadijah? Karena kalung itu merupakan kalung yang biasa dipakai oleh Sayyidah Khadijah. Dan baru dilepas ketika pernikahan Sayyidah Zainab. Ketika Sayyidah Zainab menikah, Sayyidah Khadijah melepas kalungnya dan menghadiahkan kepada putrinya. Kini sang putri menyerahkan kalung itu kepada Rasul dan mengatakan, jadikan ini sebagai tebusan untuk bebasnya suamiku. Maka Rasul pun menangis dan berkata kepada umat Islam, bolehkah menantuku ini kubebaskan dengan jaminan dia akan mengembalikan putriku tanpa tebusan ini? Bolehkah kalung ini kukembalikan kepada putriku? Maka umat Islam pun mengizinkan apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Panjang ceritanya, sampai akhirnya masuk Islamlah menantu Nabi Muhammad SAW. Perjuangan-perjuangan anak cucu Rasul kita kurang paham. Bagaimana Fatimatuz Zahra radhiyallahu ta'ala anha ketika Rasul sujud di depan Ka'bah, kemudian punggung Rasul diberi kotoran oleh orang-orang kafir yang benci pada Rasul. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha datang ke dalam di depan Ka'bah, menghadapi orang-orang kafir tanpa rasa takut, kemudian membersihkan kotoran yang ada di pundak Nabi Muhammad SAW tanpa rasa takut kepada musuh-musuh Islam. Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha yang setiap kali datang ke rumah Rasul SAW, selalu Rasul bangun, kemudian memegang tangan Sayyidah Khadijah, kemudian mengecup keningnya, kemudian menggandengnya dan mendudukkannya di tempat yang paling baik di rumah Rasul SAW. Dan setiap kali Rasul SAW datang ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, maka saat itulah Sayyidah Fatimah membukakan pintu, kemudian mengecup kening Nabi Muhammad SAW, kemudian memegang tangannya dan menggandengnya dan mendudukkannya di tempat yang paling mulia. Bagaimana dengan cucu-cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan semua sahabat-sahabat Rasulullah? Kita kurang mengenalnya. Kenapa? Kita lebih kenal dengan artis-artis yang ada di televisi. Kita lebih kenal dengan artis-artis yang ada di komik, dalam cerita-cerita novel-novel. Kita lebih kenal kepada Harry Potter dan kawan-kawannya. Anak kita lebih kenal kepada Spiderman, Batman, dan lain sebagainya. Tapi anak kita tidak mengenal Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Andai kata setiap rumah menyanyikan lagu ini, minimal anak-anak kita kenal kepada gambaran keluarga Nabi Muhammad SAW. Syukur-syukur kemudian anak-anak kita mengenal sejarah Rasul yang lebih luas, yang lebih hebat, yang lebih bagus, yang lebih mulia, yang lebih detail. Maka anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, hadirin. Kalau kita betul-betul cinta pada Rasul, maka mulai malam hari ini, selama bulan Maulid, niatkan. Kita ceritakan setiap hari satu kisah Nabi kepada keluarga kita. Malam ini saya mau ngasih satu sangu, boleh? Nanti ceritakan pada anak-anak kita, pada yang di rumah yang gak ikut hadir, pada teman-teman. Saya kasih resep dakwah tuh gak harus begini. Saya kemarin mampir ke sebuah warung di pinggir jalan. Sebuah warung di pinggir jalan beberapa hari yang lalu. Duduk di situ, lapar, nanya, ada makanan apa? ini nasi kucing, Pak. Nasi kucing lainnya apa? Mie godok, mie goreng. Yaudah minta mie godoknya, mie rebusnya. Nasi putihnya ada? Enggak ada, Pak. Terus, ya itu ada nasi kucing, nasinya aja diambil, Pak. Kucingnya dibuang. Maksudnya apa, ikan asinnya dibuang gitu. Ya udah, nasi kucingnya satu, mie rebus satu. Samping saya ada seorang pria, ngobrol, saya ngobrol. Utara, timur, selatan, barat, keliling-keliling lah cerita macam-macam. Semua obrolan saya, obrolan yang islami. Tapi enggak langsung ceramah. Bukan ceramah, cerita. Oh ya begini ya, pengajian Mas, oh ya. Zikir ini, suka perhatikan zikir enggak Mas? Oh ya ya. Kalau di pengajian tuh kok bisa enak. Ngobrol udah macam-macam, cerita. Ngalor ngidul, ngetan ngulon kalau orang Solo bilang. Tapi semuanya seputar agama. Satu warung itu mau enggak mau ikut dengerin. Betul tak betul? Satu warung mau enggak mau ikut dengerin. Persis seperti kita kalau lagi makan di warung, ada orang yang cerita tentang bola. Ini dua orang lagi cerita tentang bola. Kita enggak paham tentang bola. Tato bisa ngerti. Oh, Indonesia sama Thailand kalah waktu itu ya. Ngerti dari mana? Obrolan di warung. Satu warung dipaksa dengar cerita bola. Kenapa kalau kita di warung, kita di kafe, kafe yang bersih, yang normal, tempat ngopi maksudnya. Tapi artinya bisa ngobrol tentang agama. Nah coba, mulai bulan Maulid ini, apa yang didapat di Majelis Riyadhul Jannah, jangan cuma dibawa pulang, disimpan di kepala. Coba, sambil duduk, apa salahnya sih di mall, kita naik eskalator, misalkan nyanyi, Tala'al badaru alaina. Siapa ada tahu ada di antara 1000 orang itu satu yang dengar tuh, oh, saya udah lama enggak hadir majelis Maulid ya. Siapa tahu? Jalan aja sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang, "Oh, gendeng edan." Biarin. Emangnya kalau kita sholawat dosa? Enggak kan? Dapat pahala atau enggak dapat pahala? Dapat pahala. Kalau yang bilang gila kira-kira dapat pahala atau dosa? Dosa. Masa orang gila, orang zikir dibilang gila, sungguh beruntung orang zikir dibilang gila, karena itu perintah Nabi, berzikirlah kamu, sampai orang-orang bilang kamu gila. Antama cuman itu Rasul yang perintah, berarti kita sudah melaksanakan perintah Rasul, sambil sholawat, kalau dilihatin, lihatin balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udah kasih senyum lihatin, gitu aja kok repot. Kasih senyum, gak usah repot. Ajak ngobrol, duduk bareng nyantai cerita, ini satu cerita. Tentang bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Saya itu pengen kita ngerubah diri kita nih loh. Kok kita gak kenalkan Rasul kepada keluarga kita kan salah. Gak kenalkan Rasul pada diri kita juga salah. Bagaimana kita mau bisa mimpi Rasul? Lalu bayangkan Rasul aja gak pernah. Habib Ali mengatakan, Daim khayaluh ma'i. Rasulullah itu tiap detik, tiap saat, selalu saya angan-angankan, saya bayangkan terus tuh Rasulullah SAW. Makanya ya mimpi, ya lihat terus. Lah kita ini yang dibayangkan yang lain-lain. Anak saya itu kalau mau tidur saya ajarin, minta sama Allah, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus minta, ya Allah kasih Anis mimpi ketemu Nabi. Tapi dia nambah, kasih Anis mimpi ceramah sama Abuya. Nambah sendiri dia. Dan kita gak ngajarin sama keluarga, kalau mau tidur tuh minta mimpi Nabi. Ngajarin atau tidak? Tidak. Kalau cinta ya ajarkan. Minta sama Allah, biar tidur mimpi Rasulullah. Jangan mimpi-mimpi yang lain. Minta itu. Ajarkan pada keluarga kita. Ini sepele, sederhana, tapi luar biasa. Bukti dari cinta. Dikisahkan dalam sebuah riwayat. Di sebuah hari raya, Nabi Muhammad SAW berjalan. Kemudian melihat seorang gadis kecil, menangis terisak-isak. Kalau kita lihat ada gadis kecil nangis terisak-isak, paling kita jalan, kesian anak itu. Gak berhenti. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Ketika melihat seorang gadis kecil menangis terisak-isak, maka Rasul pun mendatangi gadis kecil tadi. Enggak kenal siapa itu, enggak tahu. Didatengin sama Rasulullah SAW. Nak, kamu kok nangis, kenapa? Saya enggak punya ayah. Teman-teman saya punya ayah semua. Ayah saya sudah meninggal, saya enggak punya ayah. Jadi hari raya ini saya sendiri, enggak ada ayah saya, enggak seperti teman-teman saya. Maka Rasul pun mengelus-elus kepalanya sambil mengatakan, nak, ikut saya yuk, mau enggak? Kalau Nabi Muhammad SAW jadi ayahmu? Mau enggak kalau Aisyah jadi ibumu? Mau enggak kalau Fatimatuz Zahra jadi kakakmu? Mau enggak? Mau. Digandeng sama Rasulullah, diajak ke rumah. Ayah Aisyah, nih anak kecil nih kasih pakaian yang baru dandan, ini anak kita nih, anak angkat. Anak kita ini. Makanya Rasulullah bersabda, ana wa kafil yatim ka hatain. Aku dengan orang yang mengasuh anak yatim seperti dua jemari ini enggak bisa dipisah. Di mana di situ ada pengasuh anak yatim yang ikhlas, yang benar, di situ ada Nabi Muhammad SAW. Enggak bisa dipisah. Ana wa kafil yatim ka hatain. Seperti dua jemari ini yang terus bersanding. Dikasih, disisirin, ditandanin, ya, harum, keluar, senyum, riang, menari-nari. Teman-temannya nanya, nak, dek, kamu kok kelihatan beda tadi nangis, sekarang kamu tertawa bahagia, kamu jadi cantik jelita, apa yang terjadi dengan dirimu? Jawab, wah, saya orang yang paling bahagia, kok bisa? Bapak saya manusia yang paling hebat di alam semesta. Ibu saya wanita yang paling hebat di alam semesta. Kakak saya Fatimatuz Zahra. Coba hadirin, apakah kita punya kepedulian seperti itu? Punya kepekaan seperti itu? Enggak usah jauh-jauh. Kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, apa punya kepekaan seperti itu? Ini kalau kisah-kisah seperti ini sepenggal, ini kita ceritakan dari satu rumah ke rumah, dari satu warung ke warung, dari satu tempat nongkrong ke tempat nongkrong yang lain, dari satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain, maka keluarga kita akan kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Coba lihat jam dulu. Karena saya kalau ngomong enggak lihat jam. Jam 12. Betul kan? Tadi kan saya bilang selesainya jam 12. Kurang berapa? Kalau jamnya Gus Rohim jam 12. Kalau jam saya kurang seperempat. Saya udah berdiri 1 jam. Kira-kira 1 jam udah cukup belum? Saya ini ngomong 1 jam mudah-mudahan. Belum cukup. Terus suruh ngomong apa lagi? Baru mukadimah. Maksud saya begini loh. Ya. Apa karya kita? Apa karya kita untuk membuat anak-anak kita kenal Rasulullah SAW? Ayo, punya karya enggak? Saya di majelis Ar-Raudhah Solo, semoga Riyadhul Jannah nanti nyontoh. Enggak apa-apa kan kalau ngasih contoh yang bagus. Selama bulan Maulid kan Ar-Raudhah tiap Jumat saja kan? Jumat malam Sabtu. Selama bulan Maulid saya buat doorpress 50 item hadiah. 50 item hadiah. Plus 1 sepeda ontel. Khusus penutupan Jumat yang terakhir bulan Maulid, saya buat Maulid Akbar. Di situ saya tambahin plus 1 sepeda motor sementara bekas. Sementara bekas. Saya yakin tuh nanti jadinya kan baru, enggak bekas. Minimal kan bekasnya Habib Novel kan lumayan keren. Ya kan? Kenapa? Farah bin Nabi. Yang namanya senang sama Nabi, ya senang ke umatnya Nabi. Senang sama Nabi, ya senang ke umatnya Nabi. Coba nih yang ikut Najat Riyadhul Jannah. Ini yang ikut nih. Salah satunya saya yakin tuh ada yang mobilnya 2, mobilnya 3, mobilnya 4. Betul tak betul? Ya. Salah satunya. Gak usah banyak-banyak. Tuh yang mobilnya lebih dari 1 itu. Coba. Penutupan majelis Riyadhul Jannah nyumbang motor 5 buat Rasulullah SAW. Gus Rohim gak mungkin minta. Habib Novel juga gak pernah minta. Saya cuma ngasih contoh. Nyumbang saya cumbang nih, motor 5. Nanti buat doorpress. Terus ngatur doorpress buat 50 ribu orang bagaimana? Mbok pikirin dewe. Ya kalau teknisnya jangan saya suruh mikir kan gitu. Tapi kan Farah bin Nabi senang. Tahadau tahabau. Salinglah memberi hadiah. Kalian akan saling mencintai. Yuk kita amalkan. Kita tunjukkan. Kalau misalnya gak buat doorpress. Nih motor-motor sumbangkan. Kemudian serahkan misalnya bagaimana hadiah dari Majlis Riyadhul Jannah. Untuk 10 ustadz atau kiai terpilih di kota Malang. Yang belum punya motor. Ajib atau gak ajib? Ajib atau enggak ajib? Kalau sampai saya pulang belum ada yang nyumbang motor, kebangetan. Kalau sampai saya ini pulang nanti belum ada yang nyumbang motor dan sekian banyak orang ini, kebangetan nih. Benar kebangetan nih. Mau jelas motornya mungkin buat ustadz, buat kiai, buat pergi ceramah, buat pergi dakwah, buat pergi ngajar. Pahala atau enggak pahala? Pahalanya luar biasa. Apalagi kalau tiba-tiba ada yang, saya sumbangkan mobil. Untuk apa? Untuk majlis Riyadhul Jannah. Wow, Masya Allah. Mobil apa? Mbuh, ambulan kali. Lu bisa jadi kan? Kalau punya ambulan sendiri gitu kan ya? Manfaat untuk masyarakat. Siapa dari jamaah Riyadhul Jannah yang membutuhkan ambulan gratis? Ini kan bagus. Nafa' lil ummah, manfaat untuk untuk umat. Ini kerja sosial. Bulan Maulid, selama bulan Maulid seperti itu. Selama bulan Maulid seperti itu. Selama bulan Maulid. Jadi kita kalau bulan Maulid, tolong semua buku yang saya bawa hari ini hadiahkan kepada yang ada di atas panggung. Semua yang saya bawa. Khusus yang di atas panggung. Loh. Rezekinya yang di atas panggung, jangan ngeluh. Lawang lisan saya tadi ya keprucut ngomong begitu, baraku ya geloh. Enggak geloh. Oh, katanya suruh ngasih contoh. Tadi saya dibatin, Habibnya ngasih contoh dulu. Saya jangan dibatin. Kroso. Ya, mau saya motor enggak ada bekas, mau buat hadiah nanti di Solo. Ya kan? Ini adanya buku, sudah buat buku yang ada di atas panggung saja. Setuju? Moga-moga cukup. Ya, insyaallah cukup. Panggung sana sama panggung sini, ada dua panggung kan? Ya. Oh, ini kan namanya panggung. Nah, sana kan bukan panggung tuh, yang nyuting bukan panggung. Aman, aman. Farah bin Nabi, bulan Maulid. Nah, kalau masuk 17 Agustus, belum 17 Agustus. Itu Masya Allah, jalanan dicet. Betul atau betul? Jalan-jalan dicet, dicet tuh jalanan. Selama bulan Agustus belum masuk, rapat RT, rapat RW, tingkat kelurahan, kecamatan, gubernur, rapat. Kenapa? Bulan Agustus, kita harus muliakan. Buat lampu-lampu, kasih bendera-bendera, buat macam-macam, terang-benderang. Gak boleh ada tembok yang buram, buat terang. Betul atau betul? Bagus. Itu namanya cinta pada NKRI yang kita cintai. Tapi jangan lupa Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Presiden yang Muslim. Jenengan punya Nabi, jenengan punya Rasul. Kita-kita yang Muslim. Kalau masuk bulan Maulid, ya kita harus lebih dari bulan Agustus. Jadikan kampung-kampung kita berjaya. Satu bulan penuh, nurnya dibuat semacam mana mungkin. Lampu dinyalakan lebih. Bulan Maulid. Kenapa ini bulan Maulid? Lampu harus lebih, harus terang benderang. Bulan Maulid, catur rumah kita. Kenapa? Nyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bangsa kita ini bangsa yang dicintai Allah. Benar. Demi Allah, insyaallah saya enggak keliru. Kenapa saya katakan dicintai Allah? Jenengan coba nanti cek satu jagat. Anak cucu Nabi terbesar tuh adanya di Indonesia. Saya yang gumun kok. Jumlah anak cucu Nabi terbesar itu di Indonesia, bukan di luar negeri. Yang di Hadramaut sana sama yang di Indonesia ini jumlahnya banyak di Indonesia. Lah mimpi apa nih bumi Indonesia ini kok dikasih anak cucu Nabi sebanyak mungkin. Coba itu syair yang Hum amanun ahli arifat dakiri, bacakan dikit aja. Ahlul baitil Baitil Mustafa turihum amanul ardi fadzakiri subihu bil anjumi zuhuri misla ma qad jaa fi sunani. Coba lihat keluarganya Nabi Muhammad SAW, mereka merupakan pengaman-pengaman bumi ini. Mereka seperti bintang-bintang yang bergemerlap di angkasa sana. Maka ingat-ingat itu. Dan bangsa kita ini penuh dengan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Tadzakkuran binikmah. Wa amma binikmati rabbika fahadith. Harus disyukuri. Banyak sekali. Makanya bangsa kita ini kalau kita lihat kemaksiatan itu ya turah-turah. tapi kok relatifnya tuh relatif aman gitu kan. Kenapa? Paku-paku buminya masih banyak. Ahlul baitnya maupun pecintanya. Pecinta ahlul bait masuk dari keluarganya ahlul bait. Salman minna ahlul bait. Salman al-Farisi bukan ahlul bait. Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib. No, udah Habib, ya rasanya aku jadi Habib. Jadi pencintanya Habib itu masuk dalam keluarga Habib. Salman al-Farisi. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Salman minna ahlul bait. Salman masuk dalam golongan kita. Golongannya ahlul bait. Kenapa? Karena Salman al-Farisi radhiyallahu anhu cinta luar biasa kepada Nabi SAW. Dan cinta luar biasa kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahabi wa sallam. Ini bangsa kita. Anehnya ya, aneh. Entah ini kebetulan atau memang pas. Coba kita nyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah, tanah tumpah, jadi pandu. Yang keras. Indonesia kebangsaanku, airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Cukup. Contoh kok contoh. Kan dari Indonesia tala'al badru alaina min thaniyatil wajaba syuk mada'a ayyuhal uthufina amaril muta'i. Dah, contoh. Sekarang kalau kita balik. Tala'al badru alaina yadil wada Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Aneh atau aneh? Aneh atau aneh? Aneh atau aneh? Tala al-badru alaina adalah wazan yang paling indah, yang paling top, yang paling hebat, yang dipilih oleh pakar-pakar sastra di zaman Nabi Muhammad SAW untuk menyambut datangnya Nabi. Beliau-beliau para sahabat mencari wazan yang paling bagus, yang paling pas, yang paling enak, yang paling riang untuk menyambut datangnya rembulan yang mengalahkan semua rembulan yang purnama. Matahari yang sinarnya mengalahkan semua mentari yang ada di alam semesta. Maka beliau-beliau menyusun syair Tala al-Badru alaina. Lah kok anehnya wazan Tala al-Badru alaina bisa sama dengan Indonesia Raya? Indonesia Raya wazannya kok sama dengan Tala al-Badru alaina? Padahal pengarang Indonesia Raya W.R. Supratman. Paham maksud saya enggak? Negeri ini negeri maulid. Negeri ini negeri solawat. Negeri ini negerinya para wali. Negeri ini negeri zikrullah. Negeri ini negeri ziarah kubur. Negeri ini negeri tawassul. Negeri ini negeri manakib. Jadi siapapun yang berusaha untuk merubah akidah yang ditanamkan oleh para wali di negeri ini, kasihan, capek deh lu. Capek. Nyantai aja. Tapi terus, ya nanti dibagikan selesai majelis ya. Nyantai aja, tapi terus kita ajarkan gimana akhlaknya Rasulullah, gimana kehidupannya Rasulullah, bagaimana kita menjadikan anak-anak cinta pada Nabi Muhammad SAW. Terakhir hadirin, karena ini kan majelis setiap hari, jangan malam ini malam-malam terus besok nggak pada datang. Paham maksud saya? Nah ini terakhir saya mau kasih oleh-oleh. Hasil duduk-duduk saya bersama Syekh Hisham Al-Qabbani rahimahullah. Jumat yang lalu, ya apa namanya, malam Jumat yang lalu ya, malam Jumat yang lalu saya menerjemahkan ceramahnya Syekh Hisham Al-Qabbani di pondok pesantren Darul Islah di Jakarta sana, malam Jumat yang lalu. Saya dapat tambahan ilmu yang pengen saya bagi di sini. Insyaallah manfaat. Ya, insyaallah manfaat. Masih ingat dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, mampirlah dan nikmatilah. Masih ingat? Kemudian Rasul nanya, ditanya oleh para sahabat, "Wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasul, apa itu taman surga? Kalau kita yang ditanya, apa itu Riyadul Jannah? Kita bilang majlis maulid malam minggu. Kalau kita kan begitu. Ya betul itu Riyadul Jannah. Riyadul Jannah. Wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah? Apa itu Riyadul Jannah? Wahai Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Rasulullah, hilakud zikir. Majalisul ilim uqamah qala SAW. Orang-orang yang berkumpul berzikir. Betul? Majlis-majlis ilmu. Betul? Itu Riyadul Jannah. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Ma baina mimbari wa qabri raudhatun min riyadil jannah." Di antara mimbarku dan makamku di situ ada sebagian taman dari taman surga. Makanya kita berlomba-lomba kalau ke Masjid Nabawi, kita cari raudhah ya kan? Salat, doa, maulid, selawat di sana. Betul? Nah, ini Syekh Hisham ngasih satu tambahan ilmu. Jadikan raudhah itu ada dalam diri kita. Jadikan raudhah itu ada dalam diri kita. Alhamdulillah berkat sabda Nabi Muhammad SAW. Nih, lapangan ini tadinya cuma tempat main bola. Tempat main bola. Tapi malam hari ini dengan berkat lisan Nabi Muhammad SAW. Nih, jadi taman surga. Kenapa? Karena tempat kumpulnya orang untuk berzikir. Jadi suatu tempat bisa kita rubah dengan sekejap mata berkat Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul gak pernah mengeluarkan ultimatum seperti itu, ya tetap taman ini bukan taman surga, lapangan sepak bola. Rasul mengatakan taman surga hakikatan, di situ ada taman surga. Makanya kita merasakan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, dan lain sebagainya. Syekh Hisham mengajarkan, coba jadikan taman surga itu ada di hati. Caranya bagaimana? Lah kalau hati kita zikir terus berarti hati kita jadi taman surga. Kalau kita zikir terus dalam hati, hati kita jadi taman surga. Lah kalau taman surga udah ada di sini, ya kita nyaman, ya kita tenang, ya kita tentram. Dan orang yang ketemu kita ya seneng hatinya, pengen terus bersama kita. Kenapa? Kita sudah punya taman surga. Lah kenapa kita kok gak mikir gitu? Kenapa kita cari taman yang lain sedangkan taman zikir di hati enggak kita hidupkan? Makanya orang-orang soleh dari zaman ke zaman selalu menganjurkan, jadikan hatimu zikir. Akhir zaman ini banyak orang yang kebingungan. Kenapa? Kalau mau jawab jujur, hatinya hampir tidak ada zikir. Maka pesan saya, yuk kita perbanyak solawat dalam hati. Ini kalau udah hati ini bersolawat terus, otomatis hatinya dikunjungi Nabi terus. Ya karena salamnya Nabi nyampe terus kan ke dalam dada kita. Hadirin, sebagai penutup memanfaatkan majelis yang indah dan mulia ini, boleh saya nunut doa sebelum doa-doa yang lain nanti? Nunut ya. Karena saya punya hajat-hajat banyak. Ya punya hajat banyak. Tapi nomor satu, Fatihah dulu. Ini kan malam pertama bulan Maulid, benar kan? Kalau saya lihat kalender begitu. Jumat kan tanggal 1, kalau kalender menurut hitungan Masehi tanggal 1-nya itu kan jatuhnya siang. Tapi kalau Hijriyah itu tanggal 1 kan mulai Ba'dal Maghrib. Begitu masuk Maghrib, kita udah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Yuk kita baca Fatihah dengan niat, ya Allah, kami minta semua yang diminta oleh para wali dalam doa-doa beliau-beliau di malam maulid yang didoa oleh para wali sepanjang masa dari zaman dahulu sampai saat ini, ya Allah, apa yang dimintakan oleh para wali itu dahulu dan sekarang, maka kami minta yang sama, ma'alutuf wal afiyah. Dan kami juga minta, semoga niat daripada para ulama kita, khususnya Majlis Riyadul Jannah, di majlis ini selama 40 hari safari maulid, oleh Allah Ta'ala diterima niat-niatnya. dan semua kekurangannya dihilangkan, dijadikan sempurna dan diberi tambahan-tambahan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyelenggarakan maupun yang hadir oleh Allah dicatat sebagai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang punya hajat, semua yang punya niat, semua yang punya keinginan oleh Allah diwujudkan malutuful afiyah, dan semua kesalahan kita dihapuskan oleh Allah, dipanjangkan usia dalam segala kebaikan, diakhiri dengan husnul khatimah. Alhadzinnya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fi dunya wal akhirah. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah. Amin. Ya Allah, di malam yang mulia ini. Amin. Di malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Di hadapan hamba ya Allah, saudara-saudara hamba duduk bersama, teman-teman hamba mendengar dari rumah dan menonton dari rumah ya Allah. Amin. Umatmu ya Rabb. Amin. Hamba-hambamu berada di sini ya Allah. Amin. Masing-masing punya kesalahan, masing-masing punya kekurangan. Amin. Masing-masing punya dosa ya Rabb. Amin. Tolong di malam yang mulia ini ya Allah. Amin. Tolong di malam yang mulia ini ya Allah. Amin. Tolong di malam yang mulia ini ya Allah. Amin. Tolong ampuni kami semua ya Allah. Amin. Tolong ampuni kami semua ya Allah. Amin. Tolong ampuni kami semua ya Allah. Amin. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, tolong ampuni kami semua ya Rabb. Khususnya kami semua mohon untuk orang tua kami masing-masing ya Allah. Amin. Untuk ayah bunda kami masing-masing ya Allah. Amin. Tolong jadikan kedua orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Amin. Jadikan kedua orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Amin. Ya Allah, jadikan ayah kami, jadikan ibu kami ya Allah, tentram hidupnya ya Arhamar Rahimin. Amin. Amin. Ya Rabbi, jadikan ayah kami, jadikan ibu kami ya Rabbi. Amin. Hidupnya Amin. Mendapatkan kemudahan. Amin. Mendapatkan kemudahan di dunia, mendapatkan kemudahan di akhirah. Amin. Ya Allah, tolong jadikan kedua orang tua kami panjang usia ya Rabb. Amin. Dalam Amin. Segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan Amin. Dan ketentraman ya Arhamar Rahimin. Amin. Jangan pisahkan orang tua kami dari kami. Amin. Dan jangan pisahkan kami dari orang tua kami ya Allah. Amin. Ya Amin. Rabbi, selalu jadikan kami bersama dunia akhirat hingga masuk ke dalam surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya Allah, teruntuk pasangan hidup kami. Amin. Tolong jadikan pasangan hidup kami dan diri kami ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Jadikan keluarga kami, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Rumah tangga yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Amin. Rumah tangga yang di dalamnya bersinar nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Amin. Ya Allah, jadikan keluarga kami suka memberi nama anaknya dengan nama Rasul. Amin. Jadikan keluarga kami suka memberi nama anaknya dengan nama para sahabat. Amin. Jadikan rumah tangga umat Islam suka memberi nama anaknya dengan nama para aulia ussalihin. Amin. Ya Rabbi, jadikanlah kiblat kami kepada para aulia ussalihin. Amin. Kepada para anbiya wal mursalin. Amin. Ya Rabbi, kami mohon kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Amin. Jadikanlah pasangan hidup kami pasangan hidup yang dapat menenteramkan kami dunia hingga akhirah. Amin. Jadikan kami sebagai pasangan yang dapat menenteramkan pasangan hidup kami dunia hingga akhirah. Amin. Ya Rabb, karuniakan kepada kami anak-anak yang saleh dan Amin. Salihah. Amin. Karuniakan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah. Amin. Ya Allah, jadikan putra-putri dan seluruh keturunan kami ila yaumil qiyamah sebagai para wali-Mu ya Allah. Amin. Jadikan keturunan kami semuanya sebagai para wali-Mu ya Allah. Amin. Jadikan keturunan kami semuanya sebagai para wali-Mu ya Allah. Amin. Ya Rabb, tolong sampaikan kami di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ilahana, ilahana, ya Rabb Muhammad, bi Muhammad, ya Allah, wahai Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW sampaikan kami di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadikan sampai kami di hadapan Rasul. Beliau senang kepada kami, beliau ridha kepada kami. Ya Arhamar Rahimin. Sampaikan kami ke Madinah Al-Munawwarah. Amin. Sampaikan kami ke Raudhah. Amin. Sampaikan kami di hadapan Rasul dan dapat berulu salam secara langsung ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi. Sebagaimana Engkau karuniakan kepada para walimu ya Allah. Amin. Amin. Kenikmatan memandang wajah beliau yang mulia. Amin. Sebagaimana Engkau karuniakan kepada para walimu ya Allah. Amin. Kenikmatan mendengarkan suara beliau yang indah dan merdu. Amin. Sebagaimana Engkau karuniakan kepada para walimu ya Allah. Amin. Berdekat-dekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, tolong kami yang kotor, kami yang penuh dosa ini ya Allah. Amin. Amin. Kami yang kotor, kami yang penuh dosa ini ya Allah. Amin. Kendati kami kotor dan kami tidak layak ya Arhamar Rahimin. Amin. Bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanik. Amin. Tolong dengan kemurahan-Mu semata ya Allah. Amin. Dengan kemurahan-Mu semata ya Allah. Amin. Tolong izinkan kami berdekat-dekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan izinkan Rasul-Mu mendekati kami ya Allah. Amin. Ya Rabbi, jadikanlah kami dapat mandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami mandang wajah Rasulullah. Amin. Izinkan kami melihat Rasulullah. Izinkan kami melihat Rasulullah. Izinkan kami melihat Rasulullah. Jadikan kami selalu kangen kepada Rasulullah. Rindu kepada Rasulullah. Jadikan kami tambah hasratnya untuk mimpi Rasulullah. Untuk melihat Rasulullah. Jadikanlah kebaikan kami di dunia adalah memandang Rasulullah. Jadikanlah kebaikan kami di akhirat adalah memandang Rasulullah. Sedangkan beliau ridha kepada kami semua. Ya Allah, di malam yang mulia ini dengan puluhan ribu umat yang mengangkat tangan dan mengaminkan doa ini ya Allah. Berkat satu atau dua atau tiga yang hadir di malam hari Amin. Ini atau yang mendengar atau yang melihat ya Allah. Amin. Tolong kabulkan doa kami ini ya Arhamar Rahimin. Amin. Dan khususnya ya Arhamar Rahimin. Amin. Jadikanlah ya Rabbi bangsa kami di tahun ini mendapatkan kemuliaan, mendapatkan Amin. Ketentraman, mendapatkan Amin. Keamanan ya Rabbi. Amin. Ya Allah, di tahun ini bangsa kami akan menyelenggarakan pesta pemilihan umum ya Rabbi. Tolong jadikan seluruh ulama bersatu ya Allah. Jadikan umat Islam tidak saling mencaci, tidak saling memaki, tidak Amin. Saling menghina ya Allah. Amin. Jadikanlah kami saling menyayangi ya Allah. Amin. Ya Rabbi, jadikan penghuni bangsa ini, penduduk negeri ini bersatu ya Arhamar Rahimin. Amin. Sehingga tidak ada saling membenci di antara kami ya Allah. Amin. Berikanlah keamanan untuk negeri ini ya Rabbi. Berikanlah Amin. Ketentraman untuk negeri ini ya Rabb. Berikanlah keselamatan untuk negeri ini ya Rabb. Dan jadikanlah dari negeri ini bermunculan para walimu ya Arhamar Rahimin. Amin. Jadikanlah di negeri ini bermunculan para walimu menggantikan wali-wali yang terdahulu ya Arhamar Rahimin. Amin. Jadikanlah berbondong-bondong umat masuk Islam di negeri ini ya Arhamar Rahimin. Amin. Jadikanlah Amin. Penduduk negeri ini ya Arhamar Rahimin berbondong-bondong memeluk agamamu ya Rabb. Jadikanlah penduduk negeri ini berbondong-bondong memeluk agamamu ya Arhamar Rahimin. Amin. Jadikanlah kami lentera-lentera yang mensyiarkan Islam di negeri ini dan ke seluruh penjuru Amin. Dunia ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, jadikanlah kami mendapatkan pemimpin yang Engkau ridhai, pemimpin Amin. Yang Engkau cintai dan Engkau sayangi. Berkatilah Amin. Negeri ini, amankanlah negeri ini ya Rabbi. Dari orang-orang yang ingin menghancurkannya, dari musuh-musuh yang ingin memusnahkannya ya Arhamar Rahimin. Khususnya kota Malang ini ya Rabb, berikanlah keamanan ya Arhamar Rahimin, ketentraman dan kenyamanan. Berkat majlis-majlis ilmu yang ada di kota ini, Amin. Khususnya berkat majlis Raudhatul Jannah ya Arhamar Rahimin. Amin. Jadikanlah tentram aman dan jadikanlah Yus Rahim dan Habib Abdul Rahman semuanya dan para habaib, para kiai, para ulama dan semua yang hadir di sini ya Arhamar Rahimin dapat terus berusia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan dan ketenteraman dalam segala keridhaan ya Allah. Jadikanlah hajat-hajat beliau-beliau Engkau kabulkan ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah hajat-hajat beliau Engkau wujudkan ya Arhamar Rahimin. Ma'lutuful afiyah khususnya ya Rabbi setelah safari 40 ini ya Rab. Jadikan salah satu di antara kami paling tidak ya Rab. Kalau bisa semuanya ya Rab, kalau bisa semuanya ya Rab, kalau bisa semuanya ya Rab, kalau bisa semuanya ya Rab. Kalau tidak salah satu di antara kami tolong beri hadiah mimpi bertemu Rasulmu Muhammad SAW. Satu di antara kami mimpi bertemu Rasulmu ya Rabbi. Tolong ya Arhamar Rahimin. Hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri. Saudara-saudara hamba naik sepeda, jalan kaki, naik motor, naik truk ya Rab. Jauh dari rumah mereka, meninggalkan rumah mereka tiap malam ya Arhamar Rahimin. Mendatangi majlis ini demi Rasulmu ya Allah. Mereka kehujanan demi Rasulmu ya Allah. Amin. Karena cinta mereka kepada Rasulmu ya Allah. Amin. Tolong hadiahkan kepada beliau-beliau dan kepada hamba dan kami semua ya Rab. Ru'yatu Sayyidil Mursalin ya Allah. Amin. Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Rab. Hamba yakin Engkau Maha mengetahui akan semua kekurangan kami ya Rab. Tapi Amin. Dengan kemurahan-Mu tolong ya Arhamar Rahimin. Ampuni Amin. Semua kekurangan kami. Amin. Jadikan kami layak malutuful afiyah untuk mandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan berikan balasan yang terbaik untuk semuanya ya Arhamar Rahimin di surga bersama Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وسيدي وحبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Iya, mohon maaf, semoga manfaat. Waktu sebenarnya saya serahkan kepada Gus Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, jazakumullah khairul jaza. Kami ucapkan terima kasih maidhoh hasan yang disampaikan oleh guru kita Al Habib Naufal bin Muhammad Al Idrus. Telah mengobati hati kita dan pikiran kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadikan suatu obat mengobati daripada kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi jadikan ilmu yang manfaat dan barokah yang untuk menyelamatkan kita semuanya dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan perjalanan safari 40 malam hari yang ketiga yaitu tepatnya hari Jumat tanggal 3 Januari yang bertempat di kantor Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Sekali lagi perjalanan safari Maulid 40 malam hari yang ketiga pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 bertempat di kantor Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dan juga berikutnya hari yang keempat, tepatnya hari Sabtu malam Ahad tanggal 4 Januari bertempat di lapangan Balai Desa Sumberrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Sekali lagi putaran yang keempat pada hari Sabtu tanggal 4 Januari bertempat di lapangan Balai Desa Sumberjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, wilayah Malang Selatan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita tutup majlis ini dengan talqinu dzikir, mohon barakah suratul Fatihah yang telah akikah pada malam hari ini, yaitu Ibu Hajah Tiara dan almarhum Muslimin. Mudah-mudahan yang telah menjalankan akikah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Amin. Yang telah meninggal dunia mudah-mudahan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi keniatan kita, hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Hajat di dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Allahumma ya qadhil hajat iqdi hajatina fa innahu la yaqdi hajatan ahadan illa anta ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith ya ghiyathal mustaghithin aghithna ya ghiyathal mustaghithin aghithna ya ghiyathal mustaghithin aghithna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakatuhu karamatul habib Ali bin Muhammad bin Nasir Habsyi radhiyallahu anhu بسيري وأسراري فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فاتحة kedua بنية الشفاء. Niatkan untuk kesembuhan. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya, khususnya para habaib kita, para ulama kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dan keluarga-keluarga kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Amin. Mudah-mudahan Allah lekas memberi kesembuhan, sehat wal afiat. Allahumma ya syafiyal amrad, ya syafiyal amrad, ya syafiyal amrad. Isfi maradona maradona muslimin. Shifan ajila alwaha al-ajal al-ajal al-ajal. Shifan la yaghadiru saqaman wala alaman. Barakati sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi barik salim bisirri wa asraril Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatiha yang terakhir kita niatkan kirim doa kepada ahli kubur kita semuanya yang telah meninggal dunia, khususnya kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengirim maghfirah dan rahmatnya. Apapun yang kita lakukan di majlis yang mulia ini, seluruh kebaikan-kebaikan kita pada malam hari ini, kesemuanya kita hadiahkan, kita haturkan kepada ahli kubur kita semuanya, sehingga ahli kubur kita mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah. Amin. Dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Ruhi walidina walidikum. Amin. Wa amwatina. Amin. Wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Anallaha taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah. Ajarakumullah bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله